berpikir kau siapa, cinta ini kau buang saja. Ku tak perlukan memori, dan kau tak perlu kembali. Kau pikir ku apa, siang malam engkau yang punya. Kau datang dan kau pergi, kau buat aku begini. Oh lelaki, tak guna ku berikan semua. Banggakah dirimu, kekasihmu, sahabatku? Banyak selama ini dia menaruh hati. Kadangkala aku terfikir, kau berikannya janji yang sama. Kau katakan padaku, oh, 10 tahun yang lalu. Semua yang ku beri tak pernah mencukupi. Kau bukan lagi yang aku kenali.